Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian pada kitab Aqidatu Tauhid. Kita telah sampai pada halaman 156, yaitu tentang ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan. Bersatulah kalian dengan, berpeganglah kalian dengan tali Allah semuanya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya untuk berpegang dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan hablullah di sini? Barakallahu fikum, mufassirun menafsirkan lafaz ini dengan kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Bukan berarti mereka itu berselisih dalam menafsirkannya, hanya saja ibarah mereka, ungkapan-ungkapan mereka saja yang berselisih, yang berbeda. Tapi pada hakikatnya mereka menginginkan makna yang sama. Barakallahu fikum. Kitabullah itu adalah Islam, Islam adalah kitabullah, sunnatullah, sunnah Rasulillah, dan yang lainnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih. Barakallahu fikum. Setiap orang yang keluar dari tali Allah, hablullah, maksudnya setiap orang yang tidak berpegang dengan hablullah, maka kenyataannya orang ini akan berselisih, siapa saja. Wa anna hadha sirati kul hadhihi nam wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili wa anna hadha sirati mustaqiman, kata Allah, dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, dan ikutilah jalan tersebut. Wala tatafarraqu, dan jangan, wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain dari jalan Allah. Akibatnya bagaimana? Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian berselisih dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah sunnatullah azza wajal yang berlaku bagi setiap umatnya. Setiap orang yang meninggalkan agama Allah, setiap orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akibatnya mereka akan berselisih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kalian menjadi bersaudara. Dan perlu kita ketahui bahwa al-ukhuwah di dalam agama ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang tidak akan bisa ditebus dengan dunia dan seisinya. Qala inna Allaha subhanahu yuridu minna an nakuna ma'a hizbin wahidin hum hizbullahi al-muflihun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita supaya kita, barakallahu fikum, bersama dengan satu kelompok, menjadi satu kelompok. Kelompok yang bagaimana di sini? Hum hizbullah al-muflihun. Kelompok tersebut adalah Hizbullah, kelompok Allah al-Muflihun, yang akan mendapatkan kemenangan. Walakinnal alam al-islami asbaha ba'dama ghazathu urubba siyasiyan wa thaqafiyan yakhda'u lihadhil asabiyatid damawiyyah. Akan tetapi alam islam setelah mereka dikalahkan barakallahu fikum oleh orang-orang Eropa dari sisi siasat dan peradaban barakallahu fikum, mereka tunduk dengan kefanatisan ad-damawiyah, kefanatisan dari sisi bangsa, daerah ataupun keturunan barakallahu fikum. Mereka tunduk dengan sikap-sikap fanatik tersebut, wal jinsiyah wal wataniyah, dari sisi jenis dan daerah. Wa yu'minu biha ka qadiyatin ilmiyatin wa haqiqiyatin mukarraratin, dan dia meyakini barakallahu fikum tentang hizb asabiyat, kefanatikan tersebut, dia yakini sebagai sesuatu perkara ilmiah, suatu hakikat yang terus berulang dan sebuah realita yang tidak bisa kita menghindar darinya. Wa waqi'un la mafarra minhu, sebuah realita yang mereka mengatakan tidak ada tempat untuk keluar atau lari darinya barakallahu fikum. Dia menganggap kefanatikan atau asabiyah kepada barakallahu fikum fanatik dengan jenis-jenis tertentu, baik dari sisi wataniyah, kebangsaan, daerah barakallahu fikum ataupun keturunan, dia menganggap bahwa hal ini merupakan suatu perkara yang harus dan sebuah realita yang enggak mungkin lagi untuk kita menghindar darinya. Ini menurut anggapan mereka. Wa asbahat syu'ubuhu tandafiu indifa'an ghariban ila ihya'i hadhil asabiyat allati amataha al-islam. Sehingga masyarakat-masyarakat kaum muslimin terdorong dengan sangat barakallahu fikum untuk melestarikan fanatik-fanatik tersebut, yang mana fanatik-fanatik tersebut adalah sikap-sikap fanatisme tersebut merupakan sesuatu yang telah dihilangkan di dalam Islam, telah dimatikan di dalam Islam. Wa taghanni biha wa ihya'i syara'iha wal iftiqar bi ahdiha alladhi taqaddama 'alal Islam barakallahu fikum. Dan dia menganggap, mereka menganggap untuk merasa cukup dengan sikap fanatik tersebut, membutuhkan sikap fanatik tersebut dan menghidupkan syiar-syiar fanatik tersebut. Wal iftikhar bi ahdiha alladhi taqaddama 'alal Islam, dan bahkan dia membangga-banggakan barakallahu fikum dengan sikap fanatik tersebut, yang mana mereka menganggap bahwa kesukuan mereka itu lebih dahulu datangnya daripada al-Islam. Padahal kata Syekh, wa huwa alladhi yulihul Islamu ala tasmiyatihi al-jahiliyah, yang mana hal itu terus-menerus, yang mana Islam terus-menerus menamakan sikap tersebut dengan sikap jahiliyah. Naam, Islam terus-menerus menamakan sikap tersebut dengan sikap jahiliyah atau perbuatan jahiliyah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang barakallahu fikum dan mengancam bagi umatnya yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan jahiliyah, sikap-sikap jahiliyah. Wa qad manallahu 'alal muslimin bil khuruji 'anha, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kaum muslimin dengan keluar dari sikap fanatik tersebut. Wa hasihim ala syukri hadhi ni'mah, dan menganjurkan, mendorong mereka untuk selalu bersyukur di atas nikmat tersebut. Nikmat apa yang dimaksud di sini? Yaitu nikmat barakallahu fikum al-i'tisam bihablillah, al-i'tisam bisunnati rasulillah, berpegang dengan agama Islam berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan salafiyah, yang mana salafiyah ini adalah Rasul dan para sahabatnya. Islam menganjurkan kita untuk bersyukur, mensyukuri hal tersebut. Dan kebalikannya, Islam melarang kita untuk kembali kepada masa-masa jahiliyah. Barakallahu fikum. Naam, disebutkan di dalam sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga sifat yang mana apabila barakallahu fikum tiga sifat tersebut ada pada dirinya, maka dia mendapatkan manisnya iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidak mencintai seseorang kecuali karena dia mencintai tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da id an qadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdzafa fin nar. Hadits dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan yang ketiga, sifat yang ketiga adalah dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada jahiliyah yang dahulu pernah dia rasakan. Barakallahu fikum. Sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari jahiliyah tersebut, dari kekufuran tersebut, barakallahu fikum, maka dia harus benci untuk kembali kepada kekufuran tersebut sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Barakallahu fikum. Wat tabi'i minal mu'min alla yadhkura jahiliyatan taqadama ahduha aw qaraba illa bimaqtin wa karahiyatin wa imti'adin wa syi'rarin. Secara tabiat seorang mukmin seharusnya tidaklah dia mengingat sebuah jahiliyah. Seorang mukmin secara tabiat harusnya tidaklah dia barakallahu fikum sebuah jahiliyah atau sikap perbuatan atau keyakinan jahiliyah, baik yang telah jauh masanya ataupun dekat, barakallahu fikum, yang sudah jauh sekali ataupun masih baru. Naam, illa bimaktin wa karahiyatin wa imti'adin wa syi'rarin, kecuali dengan kemarahan, perasaan tidak suka dengan barakallahu fikum, wajah tidak suka, wa imti'adin, marah, waksyi'rarin, dan bahkan dengan merinding. Barakallahu fikum, ketika dia mengingat masa-masa jahiliyah yang barakallahu fikum mungkin pernah dia lihat, mungkin pernah dia rasakan sebelumnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Barakallahu fikum. Tidaklah dia mengingat tersebut melainkan dengan perasaan merinding, marah, dan sangat tidak suka. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan sebuah permisalan. Wa hal yadhkur sijjin al-mu'adzzabul ladzi yutlaqu sirahuhu ayyama i'tiqalihi wa ta'dhibihi wa imtihanihi illa arrathu qasy'arirah. Tidaklah seorang yang dipenjara yang mana dia disiksa di dalam penjara tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian setelah dia dibebaskan, tidaklah dia mengingat hari-hari ketika dia ditahan, hari-hari ketika dia disiksa dan dihina, kecuali dia akan gemetar dan merinding. Barakallahu fikum. Seseorang yang merasakan atau pernah merasakan hal-hal yang sangat menyakitkan ini, sebuah penghinaan, dia dihina, disiksa dengan berbagai macam jenis siksaan, sedikit pun dia tidak mendapatkan ketenangan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia bebas dan selamat dari siksaan tersebut, kemudian dia mengingat hari-hari ketika dia disiksa dan dipenjara, bagaimana perasaannya? Wa arradhu qasy'arirah. Arradhu qasy'arirah, kata Syekh, kecuali dengan dia gemetar atau merinding. Wa hal yadhkurul bari min illatin syadidatin tawilatin asyrafa minha 'alal maut ayyama sukmihi illa wan kasafa baluhu wan tafa'a launuhu. Barakallahu fikum. Dan tidaklah seorang yang baru disembuhkan dari, sudah disembuhkan dari sebuah penyakit yang parah, yang menyakitkan, sakit yang panjang, sampai-sampai hampir saja dia meninggal, lallallah tentunya, ayyama sukmihi, tidaklah dia mengingat hari-hari ketika dia sakit, masa-masa dia lemah, tidaklah dia mengingat hari-hari tersebut, kecuali barakallahu fikum, dia akan trauma, dan bahkan bisa jadi dia menjadi pucat ketika dia mengingat hari-hari tersebut. Begitu pula seorang muslim yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap jahiliyah. Di antara sikap jahiliyah adalah at-tahazzub, berkelompok-kelompok, yang mana kelompok tersebut loyalitasnya tidak dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Barakallahu fikum. Bahkan sampai ada di situ baiatnya, ciri dan tanda bahwa salah kelompok tersebut adalah kelompok yang sesat pada zaman sekarang ini adalah diadakan baiat pada kelompok tersebut. Kelompok apa saja yang mana di situ diadakan baiat, pengikutnya diminta untuk berbaiat kepada pemimpinnya, maka itu adalah kelompok yang sesat. Barakallahu fikum. Kelompok apa saja? Jama'atut Tabligh dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang mana di situ pengikutnya diminta untuk berbaiat, maka ketahuilah itu adalah kelompok yang sesat, yang keluar dari keislaman. Walaupun mereka berdalil dengan dalil-dalil yang sahih, man mata wa laysa fi unukihi bai'atan mata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang meninggal, yang mana tidak di lehernya tidak terikat dengan bai'at, tidak ada bai'at ketika dia meninggal, maka dia mati dengan kematian jahiliyah. Barakallahu fikum. Hadis ini sahih, akan tetapi maksudnya tidak seperti yang mereka maksudkan. Bai'at di sini adalah kepada imamatul uzma, pemimpin seperti khalifah, pemimpin kaum muslimin secara umum, maka kepada dialah kita berbaiat dan diharuskan untuk berbaiat. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin, seorang muslim seharusnya merasa ngeri ketika dia mengingat masa-masa dia jahiliyah, apalagi sampai menceritakannya, berbangga dengan masa-masa yang pernah dia lalui. Mungkin hal ini sering kita dapati di sebagian kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka alangkah baiknya untuk kita menghindarinya. Barakallahu fikum. Dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia sebagai seorang yang banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran, maka diupayakan. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada dia berupa taubat, maka enggak usah diungkit-ungkit masa-masa lalu tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kamu, maka jangan pula engkau membuka-bukanya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan permasalahan ini di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin Babut Taubah. Kemudian dia menyebutkan poin yang baru saja kita sebutkan, barakallahu fikum, tentang permasalahan taubat, bahwa seorang yang bertaubat maka tidak dianjurkan bagi dia untuk menceritakan masa-masa lalunya, masa-masa jahiliyahnya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan sebuah dalil. Apa dalilnya? Barakallahu fikum. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap umatku itu akan dimaafkan kecuali al-mujahirin. Mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan di dalam melakukan dosa. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menambahkan, minal muhajirin, di antara al mujahirin, afwan bukan muhajirin, mujahirin, jahr, bukan muhajirin. Kalau muhajirin adalah muhajir, orang yang berhijrah. Mujahirin, yang terang-terangan di antaranya adalah an ya'mala adz-dzanba lailan tsumma asbaha fa yaqulu li akhihi nam al-laila fa'altu kadza wa kadza al-bariha fa'altu kadza wa kadza. Barakallahu fikum. Yang mana semalam dia melakukan sebuah dosa, kemudian pada pagi harinya dia menceritakan, tadi saya begini, tadi malam saya begini. Barakallahu fikum. Orang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wajib an yu'lam anna hadhil hizbiyat adzabun. Dan wajib untuk diketahui bahwasanya al-hizbiyat, kelompok-kelompok ini adalah azab. Adanya kelompok-kelompok yang banyak ini adalah siksaan. Barakallahu fikum. Seorang muslim yang baik, yang kokoh di atas keimanannya dan berpegang dengan ajaran yang benar, pasti dia akan merasakan tersiksa dengan adanya banyak kelompok-kelompok tersebut. Ba'athahullahu 'ala man a'rada 'an syar'ihi. Sehingga oleh karena itu orang-orang yang terfitnah dengan kelompok-kelompok tersebut merupakan sebuah siksaan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus al-hizbiyat, menciptakan al-hizbiyat tersebut, mengadakan al-hizbiyat, kelompok-kelompok tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang berpaling dari syariatnya. Nah, setiap orang yang berpaling dari syariat Allah, tidak berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan berselisih dan dia akan terfitnah dengan al-hizbiyat at-tahazzub. Barakallahu fikum, dengan kelompok-kelompok tersebut. Wa tanakkara li dinihi. Barakallahu fikum, dan mengingkari agamanya. Kama qala ta'ala wa huwal qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk mengutus siksaan kepada kalian, baik dari atas kalian ataupun dari bawah kalian. Au yalbisakum syi'an, atau Allah menyiksa kalian, menjadikan kalian berkelompok-kelompok. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memfitnah kalian, menguji kalian dengan kalian terjerumus dan terfitnah dengan kelompok-kelompok tersebut. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, sehingga sebagian dari kalian merasakan keganasan atau kekurang ajaran dari kelompok yang lainnya. Masing-masing merasakan demikian, masing-masing akan terzolimi, tersakiti ketika dia bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut. Ini adalah siksaan dan azab. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa itu? Al-i'tisam bihablillah, berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, barakallahu fikum, naam, bersatu di atas agama Allah bukan berarti menafikan manhaj, apalagi akidah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kajian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ikhwanul muslimin yang pada hakikatnya mereka adalah muflisin. Barakallahu fikum, yang mana mereka mengatakan istama'na fima tafakna wa na'zuru ba'duna ba'dun fima akhtalafna fi. Kita bersatu di atas apa yang kita sepakati, dan bila mana ada perbedaan maka kita saling memberikan uzur. Barakallahu fikum. Sehingga boleh jadi seorang sunni bergabung dengan seorang syi'i, seorang sunni bergabung dengan seorang kuburi, seorang sufi. Barakallahu fikum. Seorang Sunni Salafi memungkinkan untuk bergabung dan membangun sebuah loyalitas bersama orang-orang mubtadi dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Padahal ini adalah azab, kata Allah. Azab. Naam, azab yang diutus, yang diberikan bagi orang-orang yang berpaling dari tali Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Dan para pemimpin mana saja yang tidak berhukum dengan kitabullah kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan bencana mereka, barakallahu fikum, di antara mereka. Bencana mereka, kecelakaan, kebinasaan yang terjadi di antara mereka, di tengah-tengah mereka, itu diakibatkan atau disebabkan di antara mereka sendiri, bukan dikarenakan serangan dari orang-orang kufar, barakallahu fikum, bukan gangguan dari orang-orang musyrikun di luar dari kelompok mereka, tapi di tengah-tengah mereka. Sumber dari bencana tersebut, sumber dari musibah tersebut adalah di tengah-tengah mereka. Itu disebabkan, sebabnya adalah ketika pemimpin-pemimpin mereka, barakallahu fikum, naam, tidak berhukum dengan kitabullah, barakallahu fikum. Dan perlu diketahui, kalau terjadi yang demikian ini, menunjuk kepada pemimpin, tunjuk kepada kita, barakallahu fikum, tunjuk kepada kita. Di dalam sebuah hadis disebutkan, aina ma takunil ulah yakunil takunil ummah. Bagaimana keadaan, barakallahu fikum, rakyat, begitu pula lah keadaan dari pemimpin. Jadi pemimpin tersebut adalah cermin dari sebuah rakyat. Bagaimana pemimpinnya, itulah cerminan dari rakyatnya, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu salah, barakallahu fikum, ketika ada orang yang mengatakan bahwa kemajuan Islam itu harus melalui jalan konstitusi, harus dengan melalui partai. La, caranya adalah, naam, barakallahu fikum, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Suatu ketika rakyat yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib mempertanyakan, Ali bin Abi Thalib, kok beda ya Anda dengan Abu Bakar dan Umar? Abu Bakar itu begini dan begini, Umar itu begini dan begitu. Ali bin Abi Thalib menjawab, pada zaman Abu Bakar atau Umar, yang saya pimpin, yang dipimpin oleh mereka, rakyatnya adalah saya dan orang-orang yang semisal dengan saya. Sementara sekarang ini yang saya pimpin adalah kamu dan orang-orang yang semisal kamu. Barakallahu fikum. Begitu pula yang dikritikkan kepada Abdul Malik bin Marwan, barakallahu fikum, khalifah, salah seorang khalifah Bani Umayyah, Abul Khulafa, dan bahkan beliau itu adalah bapaknya para khalifah. Nah, karena empat dari putranya menjadi khulafa setelahnya. Ditanyakan kepada beliau, barakallahu fikum, hal yang sama. Naam, kok enggak seperti dahulu, orang-orang terdahulu? Naam, dijawab oleh beliau, yang dipimpin oleh mereka adalah orang-orang saleh. Adapun sekarang yang saya pimpin itu adalah kali kamu dan orang-orang yang semisal dengan kamu. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, bagaimana keadaan pemimpin? Naam, itu adalah gambaran dari rakyatnya atau cermin dari rakyatnya. Falan wan liyanadh-dhalimina ba'dhum 'ala ba'd. Allah menyebutkan di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-An'am, maka kami akan menjadikan sebagian orang-orang zalim sebagai wali dari sebagian yang lainnya. Nah, inna tahassuba lil hizbiyat yusabbibu rafdal haqqi alladhi ma'al akharin kahalil yahudil ladina qala Allahu fihim wa idza qila lahum aminu bima anzalallah Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Sesungguhnya at-ta'assub lil hizbiyat, fanatis kepada kelompok-kelompok tertentu yang mana loyalitasnya tidak dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Beda kalau seandainya barakallahu fikum ta'assub kepada Hizbullah, akan tetapi ini tidak layak untuk dinamakan dengan ta'assub, karena ta'assub itu konotasinya negatif. Nah, bergabung al-i'tisam. Nah, bersama dengan Hizbullah, yaitu bergabung, berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Yusabbibu rafdhal haq, menyebabkan seseorang itu menolak al-haq, alladhi ma'al akharin. Naam, menolak kebenaran yang bersama dengan orang lain. Naam, yang penting adalah apa yang dipegang oleh kelompok saya itu adalah al-haq yang sesungguhnya. Ini kalau sikap ta'assub sudah mendarah daging, al-haq itu akan ditolak. Nah, al-haq itu akan ditolak. Kenapa demikian? Karena itu sudah watak dari manusia, dari orang-orang yang terfitnah dengan al-hizbiyah tersebut. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu, nam dengan apa yang ada pada diri mereka itu, mereka berbangga. Mereka bangga dengan apa yang ada pada diri mereka, dengan apa yang ada dengan kelompok mereka. Tidak peduli apakah itu al-haq ataupun al-batil yang ada bersama mereka, enggak peduli. Sehingga oleh karena itu konsekuensinya dia akan menolak al-haq yang datang dari yang lain. Sebagaimana hal ini terjadi dari orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, qalu nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Dengan kami beriman hanya kepada nabi-nabi yang diutus kepada bangsa kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur terhadap syariat-syariat yang Allah turunkan setelah para nabi-nabi mereka. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal apa yang Allah turunkan barakallahu fikum kepada Nabi Muhammad itu adalah al-haq dan membenarkan, musaddiqo dan membenarkan syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, ini akibat dari fanatik ta'assub kepada kelompok, golongan, naam, bangsa tertentu. Kenapa demikian? Dahulu orang-orang Yahud, mereka itu dikenal dengan orang-orang yang berilmu. Bahkan sejarahnya, mereka itu tinggal di kota Madinah. Sejarah kenapa mereka bisa imigran ke kota Madinah, barakallahu fikum, mereka itu berharap-harap datang seorang nabi. Karena dikhabarkan di dalam kitab mereka bahwa akan datang seorang nabi di tempat yang penuh, ditumbuhi oleh pohon-pohon korma. Ini sebab mereka imigran dan sejarah mereka bisa tinggal di kota Madinah, barakallahu fikum. Bahkan mereka sering mengancam orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun barakallahu fikum, selain mereka, nah, orang-orang Arab barakallahu fikum, selain dari ahlul kitab, mengancam, nah, kami akan mengalahkan kalian bila mana nabi yang dijanjikan telah diutus, barakallahu fikum. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minalladina utul kitaba kita musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari Allah yang mana kitab tersebut membenarkan apa saja yang ada bersama mereka, wa kanu min qablu, padahal sebelumnya mereka itu yastaftihun, mengharapkan mendapatkan kemenangan dari orang-orang musyrikin dengan diutusnya rasul tersebut. Falamma ja'ahum ma arafu bihi kafaru bih. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah ketahui, mereka kafir, mereka ingkar kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Sebabnya apa? Nah, padahal mereka paham dan sadar Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diutus. Bahkan pengetahuan dia tentang kebenaran Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka. Barakallahu fikum. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal kenabian Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka. Mereka mengenal siapa putra mereka, wataknya bagaimana, fisiknya bagaimana, dan tanda-tanda khusus yang dimiliki oleh anak-anak mereka itu mereka mengetahui. Begitu pula lah barakallahu fikum pengetahuan dia tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kenapa mereka tidak mau beriman? Naam, karena Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad yang diutus tersebut bukan dari bangsa mereka, bukan dari golongan Yahud, akan tetapi dari bangsa Arab, keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Sehingga dengan itu mereka ingkar dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika muncul Nabi Muhammad dan tersebar berita kedatangan Nabi Muhammad ini terhadap penduduk kota Madinah atau sebagian dari penduduk kota Madinah, mereka mengatakan, ayo jangan sampai kita kalah sama orang-orang Yahud, kita yang harus mengayomi Nabi ini, jangan kita kedahuluan oleh orang-orang Yahud. Dan akibatnya bagaimana? Orang-orang penduduk kota Madinah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.